السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Kepada segenap para asatid, para pengurus daripada Masjid Jami' Al-Islah dan seluruh jamaah hadirin rahimakumullah. Kita sama berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada malam hari ini saya ingin ingatkan diri saya dan segenap jamaah bahwa Islam mengajarkan kepada kita semua untuk selalu taat hukum. Khususnya yang pertama, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Jadi Allah nyatakan tidak pantas bagi orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, kalau Allah sudah menetapkan suatu hukum dalam suatu urusan, kemudian mereka memilih hukum yang lain. Bahkan selanjutnya Allah nyatakan mayaksillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Dan barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka berarti dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Artinya di sini berdasarkan ayat ini jelas, kalau suatu masalah telah ditetapkan hukumnya oleh Allah dan Rasul-Nya, mutlak harus kita jalankan, tidak boleh kita memilih hukum yang lain. Ini harga mati bagi seorang mukmin. Nah, lalu bagaimana dengan hukum yang lain? Nah, hukum selain hukum Allah dan Rasul-Nya wajib juga kita taati selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya. Nah, manakala suatu hukum bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, tidak boleh kita taat hukum. Nah, makanya kalau ada yang bertanya kepada kita, bagaimana ini persoalan taat hukum? Jawabnya, ya, kita taat hukum selama hukum itu benar. Wajib taat hukum selama hukum itu benar. Dan haram taat hukum kalau hukum itu tidak benar. Nah, tolong itu garis bawahi. Wajib taat hukum kalau hukumnya benar. Haram taat hukum kalau hukumnya tidak benar. Nah, pertanyaannya, apa parameter yang kita pakai untuk menentukan suatu hukum itu benar atau tidak benar? Nah, parameternya bukan hanya akal semata. Parameter yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita timbang di atas timbangan Al-Quran dan As-Sunnah, dia benar secara syar'i, nah, maka wajib kita taati. Tapi kalau kita timbang di timbangan syariat di atas Al-Quran dan As-Sunnah, ternyata dia tidak benar, maka haram untuk kita taati. Jadi untuk menentukan sesuatu itu benar atau tidak benar, bukan pakai logika. Bukan. Logika kita beda-beda. Bukan pakai akal. Akal kita beda-beda. Bagi si A, usap kepala bagus. Bagi si B, usap kepala jelek. Itu kalau mau pakai logika. Nah, kalau pakai akal bisa beda-beda. Bagi yang ini bagus, bagi yang ini jelek. Nah, tapi ini urusannya bukan persoalan akal. Persoalannya hukum Allah. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Nah, kenapa saya katakan begini? Karena di zaman sekarang ini banyak kezaliman-kezaliman dilakukan atas nama hukum. Kezaliman dilakukan atas nama hukum. Kemaksiatan dilakukan atas nama hukum. Pabrik minuman keras legal atas nama hukum. Kalau Anda coba-coba menyerang pabrik minuman keras atau merusaknya, Anda ditangkap atas nama hukum. Jadi legalisasi minuman keras atas nama hukum. Legalisasi perjudian atas nama hukum. Menggusur rakyat miskin juga atas nama hukum. Rakyat miskin digusur. Kalau kita tanya apa alasannya, ini tanah negara, ada undang-undangnya. Tanah negara adalah milik negara. Nggak boleh rakyat pakai tanpa izin negara. Nah, karena sekarang negara membutuhkan, rakyat mesti keluar semuanya. Berarti atas nama apa tuh? Atas nama hukum. Rakyat digusur atas nama hukum. Rakyat dirubuhkan rumahnya atas nama hukum. Perkampungan dihancurkan atas nama hukum. Prostitusi dilokalisasi atas nama hukum. Pabrik minum keras dibangun atas nama hukum. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita perlu taat hukum semacam ini? Ini yang jadi pertanyaan, saudara. Karena orang sekarang ditakut-takuti, kalau tidak taat hukum Anda di penjara. Kalau tidak taat hukum Anda dijebloskan ke sel. Kalau tidak taat hukum Anda ini dianggap melawan negara. Kalau tidak taat hukum Anda akan dibui. Taat hukum, saudara, itu menjadi senjata kezaliman di zaman sekarang ini. Jangan lupa, aktivis Islam ditangkap, ditembak atas nama hukum. Begitu ditanya, oh ini kan terduga teroris. Nah, tapi berapa banyak yang terduga teroris ternyata tidak terbukti. Ternyata dia bukan teroris. Nah, ujung-ujungnya apa? Oh, salah prosedur. Tapi tetap atas nama hukum. Jadi ngebunuh orang atas nama hukum. Gusur rumah orang atas nama hukum. Melakukan kezaliman atas nama hukum. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda kembali dulu ke sejarah Indonesia. Dulu kita 350 tahun dijajah Belanda. Belanda punya hukum. 350 tahun Belanda menjajah Indonesia, itu Belanda membentuk pemerintahan, saudara. Tiap provinsi ada gubernurnya yang ngangkat Belanda. Tiap kabupaten ada bupatinya yang ngangkat Belanda. Jadi jangan Anda pikir dulu Belanda menjajah tidak punya sistem pemerintahan. Ada sistem pemerintahan. Makanya disebut pemerintahan Hindia Belanda. Dan mereka punya kantor-kantor pemerintahan. Punya kantor pos, punya bank, punya lembaga-lembaga kementerian-kementerian. Orang Indonesia yang kerja, digaji tiap bulan jadi PNS. Jadi pegawai negeri sipil. Jadi bukan, jangan Anda berpikir Belanda ini datang menjajah, tidak ada pemerintahan. Enggak, mereka membentuk pemerintahan. Resmi mereka membentuk pemerintahan. Jadi mereka anggap ini Indonesia milik mereka, mereka yang atur. Siapa yang ditunjuk menjadi gubernur? Ada orang Belanda yang jadi gubernur. Umumnya gubernur orang Belanda semua. Tapi bupati-bupati orang Indonesia. Wedana-wedana orang Indonesia. Yang dipercaya oleh Belanda untuk melaksanakan tugas. Dan Belanda bikin hukum. Ada pajak, ada peraturan bea cukai, ada peraturan macam-macam. Ada urusan perizinan, mau bangun rumah mesti pakai IMB. Itu Belanda dulu yang buat, saudara. Ya, kemudian orang punya tanah, saudara, mesti ada sertifikat dari Belanda. Itu yang disebut verponding. Yang sampai sekarang ini masih berlaku nih. Saudara, verponding itu aturan Belanda. Kalau Anda beli tanah tidak urus verponding, Anda nggak diakui kepemilikannya. Nah, jadi walaupun kita dijajah oleh Belanda, karena Belanda yang berkuasa, Belanda buat aturan, mau gak mau kita ikut. Anda beli tanah, gak urus surat ke Belanda, gak dapat verpondingnya. Kira-kira jelas tidak? Jadi Belanda tuh bikin pemerintahan 350 tahun. Nah, sekarang Belanda bikin aturan macam-macam. Ada yang aturannya bagus, saudara, seperti kepemilikan-kepemilikan tadi, izin-izin bawa kendaraan, dan lain sebagainya. Tapi ada juga aturannya yang mencekik rakyat. Mereka atur, rakyat mesti nanam ini, rakyat mesti nanam ini, rakyat nggak boleh nanam ini. Kalau petani nanam ini ditembak mati. Pertanian wilayah Jawa Barat harus nanam ini, Itu ditentukan oleh Belanda, saudara. Nah, kenapa ditentukan oleh Belanda? Karena Belanda mau ambil upetinya. Belanda ambil pajaknya, digunakan pajak yang tinggi untuk mereka ekspor ke negeri mereka dan ke negara-negara Eropa lainnya, khususnya Palawija, saudara, kemudian juga yaitu yang lainnya. Nah, jadi ini sengaja saya sampaikan. Jadi ketika Belanda itu menjajah Indonesia, mereka buat hukum. Dan bahasa Belanda sama, setiap rakyat di pemerintahan Hindia Belanda harus taat hukum. Siapa yang tidak taat hukum, kami tangkap, kami adili, kami penjara. Bahkan bisa kami hukum mati. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh para pejuang kita, saudara? Begitu di Jawa Tengah Belanda seenaknya ngambilin tanah rakyat, di Diponegoro melakukan perlawanan. Di Diponegoro tidak taat hukum, saudara. Karena kalau di Diponegoro taat hukum, berarti di Diponegoro harus membiarkan Belanda merampas tanah rakyat. Nah, di Diponegoro ketika itu pangeran. Beliau punya rumah, beliau punya istana, beliau punya kekayaan, tapi beliau peduli kepada rakyat miskin. Enggak bisa ini rakyat miskin tanahnya dirampas oleh Belanda seenaknya. Makanya di Diponegoro akhirnya angkat senjata, bawa pasukan, perang lawan Belanda. Pertanyaan saya, berarti di Diponegoro saat itu taat hukum apa enggak? Enggak taat hukum. Jadi jangan Anda pikir kalau enggak taat hukum itu jelek. Belum tentu. Kan kalau zaman sekarang bilang enggak taat hukum pasti jelek. Siapa bilang? Saudara, kalau tidak taat hukum itu jelek, di Diponegoro jelek. Nah, sekarang saya mau tanya, di Diponegoro pahlawan bukan? Pahlawan. Bagus tidak? Tapi jujur, di zaman Belanda taat hukum tidak? Enggak. Di Diponegoro tidak mentaati hukum. Begitu juga Imam Bonjol di Sumatera. Jadi Belanda mau bikin aturan dengan menunggangi kelompok adat untuk melegalisasi dan melokalisasi perjudian, sabung ayam, prostitusi, pelacuran. Saudara, dibuat aturan oleh Belanda dan didukung oleh kaum adat. Imam Bonjol enggak terima. Bikin pasukan, saudara, pasukan padri, pakaiannya serba putih dengan sorban, saudara, dengan gamis, dengan imamah, saudara, masuk dari kampung ke kampung memerangi segala kemunkaran. Ada judi ditutup, ada sabung ayam ditutup, ada tempat pelacuran ditutup, saudara. Nah, saya tanya, berarti Imam Bonjol taat hukum enggak? Enggak taat hukum kepada Belanda. Belanda yang atur negara saat itu. Pemerintahan di tangan Belanda, bukan di tangan Imam Bonjol, saudara. Imam Bonjol rakyat. Kalau Imam Bonjol taat hukum, maka Imam Bonjol akan membiarkan kemunkaran-kemunkaran terjadi seluruhnya di Sumatera Barat, saudara. Tapi Imam Bonjol tidak taat hukum, dia lawan Belanda. Angkat senjata, bawa pasukan, perang melawan Belanda, sampai akhirnya Imam Bonjol ditangkap dan dibuang, diasingkan. Jadi Imam Bonjol sempat diasingkan di Cianjur, kemudian sampai dibawa ke Ambon, ke Manado, saudara, dijauhkan dari masyarakatnya, dijauhkan dari jamaah murid-muridnya. Nah, jadi sekali lagi saya tanya, kalau gitu Imam Bonjol taat hukum enggak? Berarti, tapi Imam Bonjol walaupun tidak taat hukum, saya mau tanya, bajingan atau pejuang? Bajingan atau pahlawan? Berarti tidak taat hukumnya bagus tidak? Jadi jangan selalu berpikir kalau tidak taat hukum jelek. Tunggu dulu, hukum yang mana? Kalau hukumnya benar, kita tidak taat hukum, kita jelek. Tapi kalau hukumnya tidak betul, kita lawan, enggak jelek, saudara. Kira-kira jelas tidak? Baik, saya mau tanya lagi. Dulu Belanda punya aturan, Indonesia enggak boleh jadi NKRI, harus menjadi Republik Indonesia Serikat. Indonesia tidak boleh merdeka, harus ada di bawah aturan Belanda. Saudara, nah kemudian Bung Karno dan Bung Hatta enggak terima. Dilawan, sampai Bung Karno ditangkap, Bung Hatta ditangkap, sampai dibuang ke Digul, dibuang ke Bangka, dibuang ke berbagai tempat. Jadi Belanda bikin aturan. Saudara, aturannya negara Indonesia harus begini, harus begini, harus begini, ditolak oleh para pejuang kemerdekaan. sampai akhirnya mereka semua ditangkap. Nah, tinggal Jenderal Sudirman masuk ke hutan, bawa pasukan, terus gerilya melawan Belanda. Karena Sudirman enggak mau taat kepada Belanda. Sudirman mau Indonesia ini merdeka, sudah diproklamirkan tanggal 17 Agustus tahun 45, Belanda enggak terima. Dia balik lagi. Belanda enggak terima, Saudara. Nah, jadi Belanda tetap ingin bercokol. Bahkan Jakarta gubernurnya masih Jenderal Belanda. Setelah Jepang melarikan diri, Jepang bukan ngasih Indonesia merdeka. Siapa bilang? Jepang menyerahkan kepada Jenderal Sepur. Batavia dikuasai oleh Jenderal Simon Sepur, yaitu Jenderal Belanda, Saudara. Nah, makanya Bung Karno pindah ke Jogja, ibu kota pindah ke Jogja, ditangkap. Akhirnya Jenderal Sudirman masuk ke hutan melakukan gerilya. Nah, saat itu Belanda mengatakan Soekarno tidak taat hukum. Bung Hatta tidak taat hukum. Jenderal Sudirman tidak taat hukum. Semuanya melawan hukum. Semua ditangkap. Kecuali Jenderal Sudirman yang tidak berhasil ditangkap oleh Belanda. Baik, Saudara, saya tanya, kalau begitu Bung Karno dulu di zaman Belanda, Saudara taat hukum apa enggak? Kira-kira kalau mereka semua taat hukum, Indonesia merdeka enggak? Enggak merdeka-merdeka, Saudara. Nah, ini sengaja saya cerita seperti ini. Saya ingin membuka wawasan masyarakat bahwa kata-kata taat hukum ini, Saudara, harus diluruskan. Jadi kalau hukumnya bagus, hukumnya benar, kita wajib taat hukum. Tapi kalau hukumnya tidak benar, Saudara, enggak boleh kita taat hukum. Saya kasih contoh, sekarang kasus Luar Batang. Ini sebagai contoh. Itu Masjid Keramat Luar Batang dan masyarakatnya sudah ada dari tahun 1800-an. Bahkan sebagian sejarah mengatakan 1600-an, 1637. Saudara, artinya Masjid Keramat Luar Batang dan masyarakat Luar Batang sudah ada sebelum Indonesia lahir. Sebelum yang namanya Republik Indonesia ada. Kan Republik Indonesia lahir kan 17 Agustus tahun 1945. Ini kampung sudah ada, ini masjid sudah ada. Orang sudah turun-temurun tinggal di sana, Saudara. Pelaut-pelaut Bugis, pelaut-pelaut Mandar, pelaut-pelaut Madura, pelaut-pelaut Saudara dari berbagai negeri itu bersandarnya di Sunda Kelapa. Dan mereka bikin perkampungan di Luar Batang, sudah turun-temurun. Walaupun sekarang Anda melihat di sana ada orang Makassar, ada orang Bugis, tapi udah turun-temurun tinggal di situ, lahir di situ. Saudara, bukan mereka lahir di Bugis, mereka turunan Makassar, lahir di Luar Batang. Nah, tiba-tiba sekarang pemerintah mengatakan Luar Batang tanah negara. Ini bagaimana cerita lagi, Saudara? Karena Luar Batang tanah negara, rakyat semua harus keluar. Rumah mereka dihancurkan, dipaksa keluar. Dan dipaksa masuk ke rusun. Sampai di rusun disuruh bayar sewa. Ini ceritanya bagaimana? Kalau dikasih rusun gratis, saya masih bisa terima. Oh, mungkin di Luar Batang ini kumuh. Oh, banyak rakyat miskin, gak ketata, banjir. Ya sudahlah, di sebelahnya bikin rusun, kasih gratis. Setelah rusun jadi, mereka disuruh pindah. Kemudian di sana digusur baik-baik. Masih bisa kita terima, Saudara. Tapi kalau rumah mereka dihancurkan, harta benda mereka dihancurkan, mereka gak diakui sebagai warga Luar Batang. Saudara, setelah dihancurkan, dipaksa menempati rusun yang mereka mesti bayar. Enggak bayar diusir. Kok bisa? Bahkan tanah-tanah mereka di Luar Batang kok bisa berubah jadi tanah negara? Bagaimana ceritanya? Kalau tanah kosong dikuasai Belanda, diambil oleh negara saat merdeka, itu tanah negara, Saudara. Atau kalau tanah itu dulu punya tuan tanah, dibayar oleh negara, itu tanah negara. Nih, seperti Petamburan, Saudara. Ini Petamburan 23 hektar, ini tanah tuan tanah. Tapi pada tahun 73 dibeli oleh negara. Nah, karena dibeli oleh negara, ini disebut tanah negara, Saudara. Tapi itu pun di Petamburan ini orang sudah 200 tahun lebih, Saudara, tinggal menjadi masyarakat Petamburan. Enggak bisa datang-datang pemerintah bilang, ini tanah negara, orang Petamburan mesti keluar semua. Ini kalau begini caranya, saudara. Ini namanya pengusiran masyarakat, pemiskinan masyarakat. Saya mau tanya, ini hukum semacam ini benar apa enggak benar? Benar apa enggak benar? Jadi kalau hukum enggak benar, taati atau lawan? Lawan, saudara. Jangan takut dibilang, oh nanti enggak taat hukum. Masa bodoh? Saudara, ini tanah orang tua kita, kakek kita, nenek moyang kita, saudara, turun-temurun, saudara, ada aturan, walaupun negara sudah beli dari tuan tanah, tapi saat negara beli dari tuan tanah, sudah ada penggarap. Bukan tanah dalam keadaan kosong. Kecuali tanah kosong. Tanah kosong, punya tuan tanah dijual kepada negara. Itu tanah negara. Terus dipagar oleh negara. Tidak boleh ada yang masuk. Itu hak negara, saudara. Ya, tapi waktu tuan tanahnya jual, cuma jual surat. Ini tuan tanah dia Petamburan udah penuh, orangnya diusir, nggak bisa. Nah bagaimana? Jual surat sama pemerintah. Ini beli. Pemerintah beli, saudara, suratnya. Terus pemerintah bilang, ini tanah negara. Jadi orang Petamburan harus diusir semua. Tunggu dulu. Kira-kira jelas tidak? Nah jadi rakyat diusir atas nama hukum. Rakyat dimiskinkan atas nama hukum. Nah jadi kalau hukumnya enggak melindungi rakyat, hukumnya mau ngusir rakyat, hukumnya mau memiskinkan rakyat, tidak boleh kita patuhi. Wajib kita lawan. Nah itulah sebabnya saya instruksikan kepada FPI DKI Jakarta untuk berperan penuh di luar Batang. Buka posko, jaga, dan seluruh posko FPI CDKI wajib siaga satu. Kapan saja luar Batang diserbu, kapan saja alat-alat berat masuk luar Batang untuk gusur luar Batang, kita turun rame-rame untuk usir siapapun yang ingin menzalimi rakyat, saudara. Kira-kira siap tidak? Ya. Siap tidak? Ya. Tapi nanti kalau bilang gak taat hukum bagaimana? Masa bodoh. Udah, saya udah ajarin berkali-kali ilmu masa bodoh. Ntar kalau dibilang ngelawan negara bagaimana? Masa bodoh. Ntar kalau dikatakan enggak tertib administrasi bagaimana? Nanti kalau dibilang enggak taat hukum? Dibilang enggak taat undang-undang? Masa bodoh, asa golok yang tajam, masa bodoh. Ini tanah-tanah gue, rumah-rumah gue, harta-harta gue, lu main gusur aja. Bukan gusur enggak boleh, bukan. Gusur boleh, tapi ada prosedur, ada aturan, ada etika. Salah satu etikanya apa? Warganya diajak bicara. Bukan hanya RT RW, ajak bicara rame-rame. Ini mau digusur bagaimana nih? Ajak bicara. Nanti masyarakat kan akan mengatakan boleh asal ada ganti rugi, boleh asal harta benda kami jangan dihancurkan dong, boleh tapi siapkan dulu dong tempat buat kami di mana supaya kami bisa rapi-rapi barang dipindahin tanpa ada yang rusak, begitu dong saudara. Nah, bukan dengan keluar semua, nggak keluar, ini tanah negara kita gusur. Udah gitu polisi sama TNI mau lagi saudara dikerahkan untuk usir rakyat, kayak tentara company. Dulu tentara company begitu tuh. Saudara jangan, polisi tentara bela rakyat. Hukum benar, saudara tegakkan. Hukum gak benar, polisi tentara juga ikut protes. Lindungi rakyat. Kalau polisi dan tentara mau dicintai rakyat. Kira-kira jelas gak? Kelihatannya besok giliran Tamburan, Ustaz. Iya, karena Tamburan ini dari belakang masjid ke belakang sana itu dari tahun 97 ya. Dari tahun 97 sudah sena SK, SK 122. Jadi dari ujung Pejompongan sampai ujung jembatan Tenabang ini sudah kena SK untuk dibangun rumah susun. Nah, dulu masyarakat Pertamburan tidak keberatan dulu. Dengan syarat bangun rusunnya, saudara, warga Petamburan yang digusur tinggal di situ seperti yang di Pejompongan. Jadi gusur, bangun rusun, warga Tamburannya tinggal di situ, saudara. Nah, tapi sekarang ini sudah terlalu lama, 97 sampai 2000 berapa sekarang? 16, sudah berapa tahun ini? 19 tahun, saudara, tidak ada realisasi. Sementara masyarakat mau urus IMB enggak bisa, mau urus sertifikat enggak bisa, mau dijual orang luar enggak berani beli. Enggak boleh pemerintah gantung begitu, saudara. Nah, makanya saya sekarang lagi gerakan masyarakat Petamburan bersatu. Tuntut hak-hak kita agar masyarakat Petamburan bisa buat sertifikat. Tuntut hak-hak kita agar masyarakat Petamburan bisa menjual tanahnya dengan harga yang layak. Nah, jangan pemerintah habis keluarkan SK digantung seenaknya, dianggap tanah negara. Tunggu dulu, waktu kau beli kepada tuan tanah yang ada di Petamburan, Petamburan sudah berisi manusia. Saya ini tahun 65 lahir di Petamburan, bukan Petamburan isinya nyamuk doang. Kan waktu saya lahir di sini kan udah padat rumah. Nah, saya lahir tahun 65 ini di Petamburan. Saya lihat tuh warga-warga Petamburan, orang-orang asli di sini, saudara. Ini Masjid Al-Isra, saudara, dari dulu sudah ada. Saya kecil sholat di Masjid Al-Isra sini. Nah, jadi jangan seenaknya pemerintah tahun 73 baru bayar. Pemerintah ini bayar ini baru tahun 73. Saudara, kita ini udah lahir di sini, udah tinggal di sini. Tau-tau pemerintah bilang ini tanah negara, pala lubu menyan. Jadi mentang-mentang mereka yang pegang surat, sertifikat gak mau dikeluarin, surat gak mau dikeluarin, gak bisa. Nah, kalau mau gusur, ayo duduk sama-sama, bareng-bareng. Kira-kira jelas tidak? Maka itu sekali lagi saya tanya, saudara, kalau hukumnya benar, siap taat hukum? Ya. Siap taat hukum? Ya. Kalau hukumnya gak benar, siap taat hukum? Ya. Siap taat hukum? Ya. Mau taat hukum atau lawan hukum? Ya. Nanti ditangkep. Nanti dianggap langgar undang-undang. Nanti masuk penjara. Nanti dikepung Satpol PP. Nanti diserbu polisi. Nanti didatengin tentara. Udah jawabnya, masa bodoh? Kira-kira jelas gak? Ya, memang bulan ini saya lagi demen ngajarin orang masa bodoh. Dimana-mana saya ceramah, masa bodoh. Enggak ada urusan. Yang penting jangan langgar syariat. Nah, itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Dan jangan lupa, insya Allah malam Kamis saya akan datang penutupan. Penutupan majlis, kasih tahu teman-teman kita yang lainnya. Dan insya Allah kita akan ada tamu, ada Kiai Haji Sukron Makmun, ada Kiai Haji Fakhrul Rozi, dan seluruh pengurus serta para da'i daripada DPP FPI. Tolong dikomunikasikan dengan seluruh pengurus yang ada supaya kumpul malam Kamis yang akan datang penutupan. Nah, jadi nanti panitianya akan diambil alih oleh pengurus Masjid Al-Isra, dan semua jamaah saya minta untuk bisa hadir, bawa keluarga, bawa teman, bawa sahabat, untuk bisa kita memadati acara malam Kamis yang akan datang, insya siap hadir. Nah, malam Kamis yang berikutnya sudah tidak ada lagi pengajian di Al-Isra, tapi FPI Tanah Abang itu menggelar tablik akbar di Jalan Raya Jati Petamburan. Nah, itu dari Jati Petamburan 1 sebelah ujung sana. Nah, itu malam Kamis besok penutupan di sini, malam Kamisnya lagi tablik akbar FPI Tanah Abang dan masyarakat Petamburan di Jalan Jati Petamburan. Malam Kamis berikut lagi menyambut Ramadan, tablik akbar lagi di Jalan Petamburan 4, Gang Al-Barokah ini, di Madrasah Asyifa. Kalau tidak ada halangan, saya sehat walafiat, tidak ada uzur apapun, nah, mudah-mudahan semuanya saya bisa datang. Tapi kalau saya ada uzur, apalagi sakit, tolong jangan disumpahin. Doain aja biar cepat baik, insya Allah. Nah, itu yang saya mau umumkan. Dan malam ini ada salam dari Kiai Haji Nurzaini Suwanda. Beliau tidak hadir karena malam ini ada tablik di majelis beliau, yaitu di Penjaringan. Dan saya dari sini sekarang ini tutup pengajian, langsung akan berangkat ke sana. Jadi saya sudah azam, turun memang dari Bogor tadi, niat mau hadir di Al-Isra dan juga mau hadir tempat Kiai Haji Nur Zaini Suwanda. Tapi bukan di rumahnya, di majelisnya, di Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara, tetangga luar Batang, ya kawan. Insya Allah malam ini saya akan ke sana untuk menyampaikan ceramah, saudara, untuk ngajarin masyarakat luar Batang ilmu masa bodoh. Insya Allah, biar orang luar Batang lebih semangat lagi ngelawan, insya Allah. Tapi doakan, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Allah merahmati daripada masyarakat miskin, masyarakat duafa yang lemah, untuk diberikan kemenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Nah terakhir saya ingatkan, tolong segenap jamaah walaupun kita libur, ikuti website FPI, karena perkembangan-perkembangan berita terus kita muat di website FPI atau website pribadi saya, yaitu www.habibrizik.com. ikuti terus, atau fanpage saya. Saya punya fanpage ada dua. Ada fanpage yang followernya 100 ribu lebih, tapi lagi diblokir. Nah, sebab pakai ilmu masa bodoh melulu, akhirnya diblokir. Nah, saya bikin lagi fanpage yang kedua, mirip saudara, cuman beda ujungnya aja. Yang satu pakai com, yang satu nggak pakai. Nah, ini followernya sudah 15 ribuan. Tapi seminggu lagi, yang followernya 100 ribu akan dibuka lagi blokirnya, saudara. Jadi, tolong, walaupun fanpage diblokir, tapi website kan nggak diblokir. Jadi walaupun fanpage nggak jalan, website tetap jalan. Dan radio kan juga tetap jalan. Radio FPI, www.radiofpi.com, itu 24 jam ada. Jadi ada diisi ceramah, gesidah, Quran. Kalau ada berita-berita penting, kita umumkan di radio kita. Nah, jadi sekali lagi, walaupun kita libur, tapi tolong jangan lepas. Yaitu dari berita-berita yang disajikan oleh media-media FPI. Insya Allah, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Nah, akhirnya yuk mari sama-sama kita baca ya Rabbana Tarofna, dipimpin oleh Ustadz kembar Adi dan Alwi. Faliyatafaddal.